بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala. Qala rahimahu wa al-hadithu as-sadis wal-ishrun wal-mi'atan, hadith yang ke-226. Wa an Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abi Aufa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, ia berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'a. Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku tidak mampu untuk mengambil sedikit pun dari Al-Qur'an untuk aku hafal. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu, maka ajarilah aku apa yang bisa mencukupiku sebagai ganti membaca Al-Quran dalam sholat. Faqala, kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Hadith. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya hadis. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, Ad-Darqutni, dan Al-Hakim. Nah, barakofikum. Al-Hadith sahih ala syarti Muslim. Sahahahu Ibnu As-Sakad. Sahahahu Ibnu As-Sakad. Wal-Hakim. وقال إنه على شرط البخاري. وقال إنه على شرط البخاري. Hadis ini sahih dengan persyaratan Imam Muslim. Disahihkan oleh Ibn As-Sakan dan Al-Hakim. Bahkan Al-Hakim menegaskan dia juga sesuai dengan persyaratan Al-Imamul Bukhari. Nah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-aslu anna qira'atal fatihati fi kulli raka'atin minas salati ruknun. La tasihhu as-salatu bidunihi. Pada asalnya membaca suratul Fatihah setiap rakaat dalam sholat termasuk rukun dan tidak sah sholat tanpa bacaan suratul Fatihah. Jadi yang dimaksud bacaan Al-Quran di dalam sholat itu diantaranya ialah suratul Fatihah. Ini tidak sah tanpa bacaan suratul Fatihah. Ini hukum asal. Nah, bagi yang mampu. Al-fa'idatu as-saniyah. Anna alladhi la yuhsinu al-fatihata. Wala ba'dhaha fa innahu la yarquna adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena makna la yarquna berarti tidak membacakan ru'yah kepada orang yang sedang sakit. Makna semacam ini tentu batil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau biasa meruqyah orang yang sakit. Kalau itu benar berarti kan Rasulullah enggak masuk surga. Tambah hisab umpah. Ya. Jadi dari sisi sanadnya batil, dari sisi matanya juga batil. Syad sanadan wa matna. Paham ini ya? Supaya paham. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak boleh meruqyah itu haram, menyebabkan kamu tidak bisa masuk surga tanpa hisab apa adab, dalilnya ini riwayat Bukhari wa Muslim dalam Riyadhus Shalihin. Nah, ada kata-kata layar kuna, tidak meruqyah, kelompok anti ruqyah. Ada. Nah, kalian bisa apa ini? Menjawab dengan penjelasan tadi. Mulai dari penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Jelas ya? Nah. Paham? Ustaz, yang benar Ukasa Ibnu Muhsin atau Ukasa Ibnu Mihsan? Nah, dalam buah kitab saya Ibnu Muhsin ini, yakni ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. bagi yang tidak bisa menghafal suratul Fatihah atau sebagiannya, dikarenakan memang usianya sudah tua, kemampuannya sudah tidak mampu untuk menghafal apapun, nah nggak ada kesempatan untuk itu dan tidak ada kemampuan untuk itu, ya maka ada keringanan mengganti suratul Fatihah dalam sholat dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, al-faidatu as-salisa, faidah yang ketiga, annal masyaqqata tajribu at-taisir, annal masyaqqata tajribu at-taisir, keadaan yang memberatkan seseorang dalam melaksanakan syariat al-masyaqqah, maka akan mendatangkan kemudahan dalam syariat. Seorang yang kesulitan untuk membaca suratul Fatihah dalam sholatnya, maka dalam syariat diberi kemudahan menggantinya dengan zikir-zikir ringan semacam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taib. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Abdullah ibnu Abi Aufa. Ismuhu Al-Qamatu ibnu Qais ibni Al-Harith Al-Aslam. Al-Qamah ibnu Qais ibni Al-Harith Al-Aslam. Jadi Abdullah ibnu Abi Aufa namanya adalah Al-Qamah ibnu Qais ibnu Al-Harith Al-Aslam. Syahida Al-Hudaybiyyata wa Khaybar wa ma ba'dahuma. Syahida Al-Hudaybiyyata wa Khaybar wa ma ba'dahuma. Beliau termasuk sahabat yang ikut perjanjian Al-Hudaybiyah, juga ikut perang Khaybar dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah dua peristiwa itu. Walam yazal bil Madinati hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal bil Madinati hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Aufa atau Abdullah ibnu Aufa terus menetap di Madinah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fatahawala ilal kufati. Fatahawala ilal kufah. Fatahawala ila al-kufati. Wa mata biha. Wa mata biha. Wa huwa akhiru man mata bil kufati minas sahabah. Wa huwa akhiru man mata bil kufati minas sahabah radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah meninggal, Abdullah ibnu Abi Aufa ini pindah ke Kufah dan meninggal di sana. Bahkan Abdullah ibnu Abi Aufa yang bernama Al-Qamah ibnu Qais ini termasuk sahabat yang paling terakhir matinya di Kufah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ini. Naam, barakallahu fiik. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala Al-Haditsus Sabi' wal Isrun wal Mi'atan. Hadis yang ke-227. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat mengimami kami. Fayakra'u fi dhuhri wal asri fi rak'atainil ulayaini bi fatihatil kitabi wa suratain. Ketika sholat duhur dan asar, pada dua rakaat yang pertama beliau membaca suratul fatihah dan surat. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang beliau memperdengarkan surat yang dibaca kepada kami. Wa yutawwilu rak'atal ula, dan beliau memperpanjang rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitabi. Dan pada dua rakaat yang terakhir dalam sholat duhur dan asar, beliau hanya membaca suratul fatihah saja. Mutafaqqut alaih. Hadis ini disepakati oleh al-imam al-Bukhari wa muslim. Naam. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, wujubu kira'atil fatihati. Fi kulli rak'atin minas sholat. Wujubu kira'atil fatihati fi kulli rak'atin minas sholat. Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca suratul fatihah setiap rakaat dalam sholat. Misalkan sholat duhur, Maka rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat wajib membaca suratul Fatihah. Demikian seterusnya yang lainnya dalam solat-solat yang lain. 6. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Istihbabu qira'ati syai'in min al-Qur'ani ba'da al-Fatihati. Firq ataini al-ulayaini. Minat duhri wal asri. Minat duhri wal asri. Wa mithluhu al-maghrib. Wa mithluhu al-maghrib wal isya wa salatul fajr. Waqad ajma'a alaihi ulama. Waqad ajma'a alaihi ulama. Nah, disunahkan membaca sesuatu dari Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah pada dua rakaat pertama solat duhur dan asar, juga pada dua rakaat pertama solat maghrib dan isya, serta pada solat subuh. Jadi sunnahnya demikian, ya. Surat duhur, rakaat pertama dan yang kedua, baca apa ini? Surat Fatihah dan surat yang lain. Adapun kalau rakaat ketiga dan keempat, baca apa ini? Surat Fatihah saja. Termasuk salat maghrib dan isya, rakaat pertama dan kedua, surat Fatihah dan surat yang lain. Adapun salat subuh, ya mesti, ya. Cuma dua rakaat, berarti rakaat pertama dan kedua baca surat Al-Fatihah dan apa ini? Surat yang lain. Itu hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah. Istihbabu tatwiri raka'atil ula ala tsaniyah fi dzuhri wal asri. Istihbabu tatwiri rak'ati al-ula ala thaniyah fi dhuhri wal asri. Disunahkan memanjangkan rakaat pertama melebihi tadi saya sementara membaca Ukasyah Ibn Muhsin, ya, sesuai dengan kitab panduan saya, ya. Nah, nanti kalau ada keterangan tambahan saya sampaikan. Nah, jazakum khair. Baik. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu manzilati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihi al-umam wa ra'aha. Fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihi al-umam wa ra'aha. Hadis ini menunjukkan keutamaan kedudukan Nabi SAW yang mana ditunjukkan kepada beliau keadaan umat-umat terdahulu dan beliau melihatnya. Taib. Jadi seperti apa namanya kilas balik gitu ya. Ini nabi-nabi dulu dan umatnya itu semuanya itu kayak terekam gitu ya. Nah, atas kekuasaan Allah diperlihatkan kepada nabi keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabinya. Padahal enggak ada video ya yang mengabadikan peristiwa-peristiwa yang lalu ya. Nah, tapi kalau bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Baik. Al-faidatu atsaniyah. Faedah yang kedua. Al-haqqu la yu'rafu bil qasra. Al-haqqu la yu'rafu bil qasra. Kebenaran tidak diukur pada banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut, tetapi dilihat dari kebenaran yang ia dakwahkan. Sehingga kita enggak usah resah dengan banyaknya orang yang apa ini mengikuti kebatilan. Sampaikan kebenaran itu lillahi ta'ala dengan penuh istiqomahan. Nah, itu kebenaran. Gak usah kemudian terpengaruh dengan masya Allah ya, satu desa taklimnya ke ahlul bid'ah semua, yang taklim kepada ahlus sunnah cuma 5 orang dari penduduk desa. Kemudian dia gak semangat dakwahnya atau ragu dengan dakwahnya, gak boleh. Antum itu siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan nabi, bukan rasul. Pengikutnya 5 saja sudah apa ini? Galau. Nah. Padahal nabi dan rasul ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Namun dapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah menyampaikan apa ini? Kebenaran dan tidak dengan tujuan mencari banyak pengikut. Faedah yang ketiga. Fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu aktsarul umam. Fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu aktsarul umam. Anal masaqqata tajribut at-taisir. Keadaan yang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan syariat, maka akan datang kemudahan-kemudahan dalam syariat. Di antaranya ialah dengan melakukan sesuai dengan apa ini? Kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.